petang hari, ku citari kota ini. Tiap alaman di dalam iklan sudah ku datangi tiap hari. Ku sodorkan nama dan prestasi dan kisah riwayat. Sudah ku jalan.